السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى: فصل في السمعيات. Pasal tentang apa-apa yang didengar. Sam'iyat yang dimaksudkan dari yang didengar itu adalah apa yang kita dengar berupa ayat-ayat Al-Quran maupun hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang dimaksudkan dengan sam'iyat ini adalah dalil-dalil sam'i, yakni ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang wajib untuk kita imani. Walaupun mungkin ada yang belum kita pahami atau akal kita belum sampai, tetapi wajib atas kita untuk mengimaninya. Sehingga beliau menyebutkan tentang pasal Islam ayat 6. Dan sebagian sekarang mereka menyebutkan tentang faslun al-imanu bikulli ma'akhbaru bihi ar-rasul. 6. Pasal tentang beriman terhadap segala apa yang dikhabarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wasallam. Wajib bagi kita untuk mengimani dan membenarkan seluruh apa yang dikhabarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dari perkara-perkara yang ghaib, dari perkara-perkara yang akal kita tidak sampai untuk menyingkapnya. Nah, qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala: ويجب الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وصح به النقل عنه فيما شهدناه أو غاب عنا نعلم أنه حق وصدق سواء في ذلك ما أقلناه وجهلناه ولم نطلع على حقيقة معناه. Dan wajib untuk mengimani seluruh apa yang dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seluruh apa yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa sahabihi naqlu, dan sahih penukilannya, yakni sahih sanadnya. Wajib kita mengimani seluruh apa yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih sanadnya. Nah, bima syahidnahu au ghaba anna, pada apa-apa yang kita menyaksikannya atau yang kita tidak menyaksikannya. Na'lamu annahu haqqun wa sidqun, kita mengetahui dengan sebenar-benarnya bahwasanya itu adalah hak, ya, bahwasanya yang dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah benar dan itu adalah kejujuran. Jadi bagi yang kita saksikan seperti yang Rasul khabarkan tentang kejadian yang akan datang, nah, atau perkara-perkara menjadi tanda-tanda hari kiamat sughra yang kita telah menyaksikannya, nah, dan perkara-perkara yang kita belum menyaksikannya seperti tanda-tanda kiamat kubra, nah, maka kita meyakini bahwasanya semua itu adalah benar, semua itu adalah kejujuran. Nah, sawa'un fi dzalika ma aqallahu wa jahilnahu, sama saja dalam permasalahan itu apa yang kita bisa cerna melalui akal kita ataupun yang kita belum memahaminya dengan akal-akal kita. Nah, walam natali ala haqiqati ma'nahu, dan kita tidak bisa meneliti bagaimana hakikat maknanya, bagaimana hakikat dan kaifiahnya. Tetap kita wajib mengimaninya selama sanadnya benar, dipastikan benar dari Rasulullah SAW, wajib atas kita untuk mengimani dan membenarkannya. مثل حديث الإسراء والمعراج وكان يقظة لا مناما فإن قريشا أنكرته وأكبرته ولم تكن تنكر المنامات. Seperti hadis yang menyebutkan tentang kisah Al-Isra wal Mi'raj, kisah Isra Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa kana yaqdatan la manaman, yang mana ketika itu, ketika peristiwa Isra dan Mi'raj, Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan terjaga, bukan dalam keadaan tidur. Kisah Isra dan Mi'raj tidak di dalam mimpi. Nah, bukan mimpi Rasulullah SAW yang beliau sebutkan, tetapi kisah yang benar-benar terjadi ketika beliau dalam keadaan sadar, tidak dalam keadaan bermimpi. Nah, fa inna Quraisyan ankaratu wa akbaratu. Karena sesungguhnya orang-orang Quraisy mereka mengingkari dan menganggap ini sesuatu yang besar yang mustahil terjadi. Ya. Walam takun tunkirul manamat, dan tidak mungkin mereka orang-orang Quraisy mengingkari perkara yang diceritakan melalui mimpi. Ya. Kalau perkara itu terjadi di dalam mimpi walaupun sesuatu yang sangat aneh, orang tidak mengingkari. Karena dalam mimpi, di dalam mimpi sangat mungkin terjadi perkara-perkara yang aneh, yang tidak bisa dipahami dalam kehidupan nyata, tetapi dalam kehidupan yang real, dalam kenyataan, maka orang-orang Quraisy mereka mengingkari, ini tidak masuk akal. Masa dalam satu malam dia bisa mengadakan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Makkah ke Palestina, kemudian ke Sidratul Muntaha, ke langit yang ketujuh, sehingga mereka mengingkari, ya. Sehingga ini menunjukkan bahwasanya peristiwa Isra dan Mi'raj bukan peristiwa yang terjadi di dalam mimpi, tetapi Isra Mi'raj adalah peristiwa yang terjadi dalam kenyataan. Ya, oleh karena terjadi pada kenyataan, orang-orang kafir Quraisy menganggap ini sesuatu yang mustahil untuk terjadi, sehingga mereka pun mengingkarinya. Nah, Al-Syaikh Utsaimin rahimahullah taala faslun fi sam'iyat, pasal tentang dalil-dalil sam'i. Nah, wajibnya kita mengimani seluruh yang kita dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, as-sam'iyatu kullu ma thabata bis-sam'i aw bi tariqi syar'i wa lam yakun lil aqli fiha madkhalun wa kullu ma thabata 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam min akhbarin wa hiya haqqun yajibu tasdiquhu. As-sam'iyat adalah seluruh apa yang telah tetap, yang telah benar sanadnya. Naam. Thabata bis-sam'i, dipastikan bahwasanya ini memang benar didengarkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aw bi tariqi syar'i, atau dengan jalan yang syar'i. Dan tidak ada pada akal ini peluang untuk mengada-ada. Tidak ada celah bagi akal untuk mereka-reka. Wa kullu ma thabata 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan siap apa yang telah dipastikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari berita-berita, maka semua itu adalah benar dan wajib untuk dibenarkan, wajib untuk kita membenarkannya. Sawa'un syahidnahu au sawa'un syahidnahu bihawasina au ghaba'an, sama saja apakah kita menyaksikannya dengan panca indera kita atau itu merupakan sesuatu yang gaib bagi kita, kita tidak bisa membuktikan, melihat dan merasakannya dengan panca indera kita. Wasawaun adraknahu biuqulina am lam nudrikhu, sama saja apakah kita bisa mencernanya dengan akal kita ataukah kita tidak bisa mencernanya. Naam, liqaulihi ta'ala, karena firman Allah Subhanahu wa ta'ala, inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira wa la tus'alu an ashabil jahim. Dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-119, sesungguhnya kami mengutus engkau dengan al-haq, dengan kebenaran. Yakni Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah untuk menyampaikan risalah yang isinya adalah kebenaran, yang isinya tidak boleh didustakan, yang isinya wajib diimani, dilaksanakan kalau berupa perintah dan ditinggalkan kalau berupa larangan. Basyiran wa nadhiran, kami mengutus engkau dengan kebenaran sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Wala tus'alu an ashabil jahim, dan engkau tidak akan ditanya, engkau tidak akan dimintai pertanggungjawaban tentang orang-orang yang akan menjadi penghuni neraka jahim. Naam. Wa qad dzakara mu'allifu min dzalika umuran, dan mu'allif rahimallahu taala beliau telah menyebutkan dari perkara-perkara tersebut, perkara-perkara sam'iyat, berita-berita, khabar-khabar, perkara yang gaib, diantaranya adalah beberapa perkara berikut ini. Al-amrul awwalu, perkara yang pertama adalah al-isra wal mi'raj. Perkara yang pertama adalah peristiwa al-isra wal mi'raj. Al-isra lughatan, al-isra secara bahasa as-sair. As-sair adalah masdar dari sara yasiru sairan. Sara yasiru sayran wa masiratan. Ya, maknanya adalah zahaba. Sara yasiru sayran wa masiratan. Maknanya adalah zahaba. Nah, lughatan as-sayru bisyahsi lailan. Ya, secara bahasa Isra itu adalah as-sayr bisyahsi lailan. As-sayr bisyahsi yakni maknanya adalah sara bihi, maknanya adalah menuntun atau membawa. Ya. Sehingga al-Isra lughatan as-sayr bisyahsi lailan. Secara bahasa maknanya adalah membawa pergi seseorang pada waktu malam atau menuntun seseorang di malam hari. Waqila bimakna sara, dan dikatakan bahwasanya makna al-Isra ini adalah bimakna sara, yakni sara yasri sirayatan wa sarayanan, maknanya adalah sara lailan, yakni berjalan di malam hari. Ya, sara maknanya berjalan di malam hari. Dan Isra, ya, dan Asra ini maknanya sama, yakni sara lailan. Ini secara bahasa makna al-Isra. Naam. Wa syar'an, adapun secara syar'i, sayr Jibril bin Nabi sallallahu alaihi wasallam min Makkah ila Baitul Muqaddas, atau bisa dibaca Baitul Maqdis. Secara syar'i adalah bahwasanya Jibril membawa Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kota Makkah menuju Baitul Maqdis. Naam. Liqaulihi ta'ala, karena firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Surat Al-Isra ayat yang pertama. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di malam hari dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, dari kota Makkah ke Palestina. Nah, ini makna Al-Isra secara bahasa maupun secara syar'i. Wal Mi'raj, adapun al-mi'raj lughatan al-alatu allati ya'ruju biha wa hiya al-mas'ad. Adapun mi'raj secara bahasa itu adalah alat yang dipakai untuk naik dengannya, yakni dalam nama lain adalah tangga. Secara bahasa ya, mi'raj ini alat untuk naik atau tangga. Nah, adapun wa syar'an, adapun secara syar'i adalah as-sulamul ladzi araja bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal ardi ila samai. Nah, adapun secara syar'i itu adalah tangga yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik dari permukaan bumi ke langit. Nah, ini secara bahasa dan secara syar'i. Secara bahasa mi'raj artinya adalah tangga. Adapun secara syar'i yakni adalah perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik dari permukaan bumi ke langit yang ketujuh. Naam. Liqauli ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat An-Najm. Naam. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa ila qawlihi laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Naam. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Najm, wan najmi idza hawa, dan demi bintang apabila telah terbenam, ma dhalla sahibukum wa ma ghawa, tidaklah saudaramu ini, tidaklah sahabatmu ini, tidaklah temanmu ini tersesat dan tidak pula keliru. Ya, tidaklah Nabi Muhammad adalah orang yang tersesat dan bukan pula orang yang keliru. Nah, sampai kepada firman Allah Subhanahu wa ta'ala, laqad ra'a min ayati rabbihil kubra, sungguh dia telah melihat dari tanda-tanda kekuasaan Tuhannya yang paling besar. Nah, jadi ayat ini menyebutkan setelah Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan bintang-bintang apabila terbenam, Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan bahwasanya Rasulullah itu di atas hidayah, beliau tidaklah tersesat dan tidak pula keliru. Nah, dan beliau tidak berbicara berdasarkan hawa nafsu, tetapi beliau berbicara berdasarkan wahyu yang diwahyukan kepada beliau, yakni wahyu yang disampaikan oleh malaikat Jibril yang disampaikan kepada beliau, yang mana semula malaikat Jibril tampak di ufuk yang paling tinggi, kemudian mendekat dan mendekat sampai jaraknya sejarak dua busur panah atau lebih dekat lagi, yang mana Jibril itu disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dzumirratin fastawa, yang memiliki kecerdasan yang sangat kuat, lagi dia pernah menampakkan diri dalam wujudnya yang asli. Nah, kemudian Allah menyebutkan, laqad ra'ahu nazlatan ukhra. Kemudian sungguh dia telah melihatnya pada kali yang berikutnya. Yang ketika di dunia Nabi Muhammad pernah melihat malaikat Jibril dalam keadaan yang nyata, keadaan yang aslinya, yakni di ufuk yang tertinggi, kemudian mendekat sampai keadaan yang dekat. Dan pada kali berikutnya Rasulullah melihatnya nazlatan ukhra, pada kesempatan yang lain, inda sidratil muntaha, yakni ketika di sidratil muntaha, yakni ketika peristiwa Isra dan Mi'raj, malaikat Jibril membawa Nabi Muhammad SAW ke langit yang ketujuh. Di situ Nabi Muhammad SAW melihat malaikat Jibril dalam bentuk yang sesungguhnya. Naam. Inda sidratil muntaha, di sidratil muntaha, indaha jannatul ma'wa, yang di sisinya ada surga sebagai tempat tinggal. Surga sebagai tempat tinggal yang dijanjikan untuk orang-orang yang beriman. Idyaqsha sidrata ma yaqsha. Ketika tertutupi sidratul muntaha tersebut dengan apa yang menutupinya, ma zaghal basar wa ma tagha, tidaklah penglihatan Nabi Muhammad SAW berpaling darinya dan tidak pula melampauinya, benar-benar melihatnya. Laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Kemudian pada ayat ini, laqad ra'a min ayati rabbihil kubra, yakni beliau dan Muhammad SAW benar-benar telah melihat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang paling besar. Nah, jadi ayat ini jelaskan bahwasanya Rasulullah SAW melihat malaikat Jibril di Sidratul Muntaha. Nah, Sidratul Muntaha. Wa kana fi lailatin wahidatin 'inda jumhur, dan mana keduanya, yakni Al-Isra dan Mi'raj, perjalanan dari Makkah ke Palestina, kemudian dari Palestina ke Sidratul Muntaha, keduanya terjadi pada satu malam, dan ini merupakan pendapat jumhur, ya. Pendapat jumhur para ulama, mereka menyebutkan bahwa Isra dan Mi'raj itu terjadi pada satu malam. Nah, walil ulama khilafun mata kana, dan di kalangan para ulama terjadi khilaf tentang kapan terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj tersebut, ya. Tanggal berapa, tahun berapa, maka di sana terjadi khilaf di kalangan para ulama. Nah, fayurwa bi sanadin munqati'in an Ibn Abbas wa Jabir radhiyallahu ta'ala anhuma annaha lailatal itsnaini al-thani 'ashar min Rabi'il Awwal wa lam yu'ayyin as-sana. Rawahu Ibn Abi Syaibah. Ya, diriwayatkan oleh Ibn Abi Syaibah, diriwayatkan dengan sanad yang terputus, yakni sanad yang menyebutkan hadis ini terputus, ada rawi yang tidak disebutkan. Nah, dengan sanad yang terputus ini menunjukkan apa? Hadis ini lemah, hadis muqati, hadis yang lemah. Kenapa? Karena sanadnya terputus, tidak bisa disandarkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ya, diriwayatkan dalam hadis yang lemah dari sahabat Ibnu Abbas dan Jabir radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya Isra dan Mi'raj itu terjadi pada malam pada malam Senin, ya, pada tanggal 12 Rabiul Awal. 12 Rabiul Awal pada malam Senin, hari Senin, malam Senin. Nah, tanggal 12 bulan Rabiul Awal, dan tidak disebutkan tahun berapa, ya, diriwayatkan oleh Ibn Abi Syaibah. Demikian pula wa yurwa anil Zuhri wa Urwah, dan diriwayatkan dari Az-Zuhri dan Urwah annaha qabla al-hijrati bi sanadin, bahwasanya itu terjadi satu tahun sebelum hijrah, ya, satu tahun sebelum hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, berarti tahun ke-12 kenabian. Rawahu Baihaqi wa takunu fi Rabi'il Awwal wa lam yu'ayyina al-lailah. Nah, jadi diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, maka itu terjadi pada bulan Rabiul Awal, tetapi keduanya yakni Az-Zuhri, tetapi tidak dijelaskan malamnya. Az-Zuhri dan Urwah menetapkan yakni bulan Rabiul Awal pada tahun pertama atau setahun sebelum hijrah, tetapi tidak menyebutkan malam apa. Wa qalahu Ibnu Sa'ad wa ghairuhu wa jazama bihi An-Nawawi. Dan berkata dengannya Ibnu Sa'ad dan selainnya, ya, dan An-Nawawi menjazmkan hal itu, ya, memastikan hal itu atau menguatkan pendapat tersebut. Naam. Wa yurwa an As-Sudi, demikian pula diriwayatkan dari As-Sudi. Naam. Anna qabla al-hijrati bi sittati bi 16 syahran. Diriwayatkan pula, berarti sanadnya juga lemah, dari As-Sudi bahwasanya itu terjadi adalah 16 bulan sebelum hijrah. Naam. Rawahul Hakim, ini juga diriwayatkan oleh Al-Hakim. Fatakunu fi Dzulqa'dah. Ya. Itu terjadi Isra Mi'raj itu terjadi pada bulan Dzulqa'dah. Naam. Wa qila qabla al-hijrati bi 3 sinin. Dan dikatakan atau diriwayatkan itu terjadi adalah 3 tahun sebelum hijrah. Wa qila bi 5, dan dikatakan 5 tahun sebelum hijrah. Wa qila bi 6, dan dikatakan 6 tahun sebelum hijrah. Nah, jadi terjadi khilaf. Tetapi semua itu berdasarkan 6 riwayat-riwayat yang dhaifah, riwayat-riwayat yang lemah. Nah. Wa kana yaqdatan la manaman. Dan Isra Mi'raj itu terjadi ketika beliau berjaga, bukan dalam keadaan tidur atau di dalam mimpi. Di anna Quraisyan akbaratuhu wa ankaratuhu. Karena Quraisy menganggap sesuatu yang mustahil, sesuatu yang besar dan tidak mungkin terjadi, dan mengingkarinya. Walau kana manaman lam tunkirhu li'annaha la tunkiru al-manamat. Ya. Seandainya itu terjadi di dalam tidur, ya, terjadi dalam mimpi, niscaya mereka orang-orang Quraisy tidak akan mengingkari, karena tidak ada seorang pun yang mengingkari apa-apa yang terjadi di dalam mimpi, walaupun tidak masuk akal. Nah. Wa qissatuhu anna Jibril amarahu Allahu an yasri bin Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Baitul Maqdis ala al-Buraqi thumma yaruju bihi ila as-samawati al-ula as-sama'an. Nah, dan kisahnya adalah bahwasanya Jibril alaihi salam, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat Jibril untuk membawa Nabi sallallahu alaihi wasallam di malam hari menuju Baitul Maqdis, naik di atas kendaraan yang namanya Buraq. Kemudian setelah sampai di Baitul Maqdis, langit naik ke langit-langit, dari langit satu ke langit berikutnya dan berikutnya. Nah, hatta balagha makanan sami'a fihi sarifal aqlam, sampai ya, beliau sampai pada suatu tempat yang beliau mendengar padanya suara pena. Nah, wa faradallahu alaihi salawatil khamsah, dan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan pada beliau, mewajibkan atas beliau salat yang 5 waktu. Wa tala ala jannati wan nari, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa melihat neraka dan surga. Wa tasala bil anbiya'i al kirami, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa bertemu dengan para nabi yang mulia, para nabi yang telah diutus sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, wa shalla bihim imaman, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat bersama mereka, bersama para nabi, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi imam bagi mereka. Rasulullah menjadi imam di dalam salat, mengimami para anbiya yang lainnya. Tsumma raja'a ila Makkah wa haddatsa an-nasa bima ra'a. Maka kemudian beliau kembali ke kota Makkah dan beliau mengkhabarkan hal itu kepada manusia. Bima ra'a, beliau mengkhabarkan tentang apa yang beliau lihat. Fakadzabahu al-kafiruna wa saddaqa bihi al-mu'minuna wa taraddada fihi akharun. Maka setelah beliau mengkhabarkan apa yang terjadi kepada beliau, maka sebagian, maka orang-orang kafir mendustakan beliau. Orang-orang kafir mengatakan Muhammad dusta. Wa saddaqa bihi al-mu'minun, akan tapi orang-orang beriman mereka membenarkan, mereka mengimani, meyakini bahwa yang dikhabarkan Rasulullah itu adalah benar. Wa taraddada fihi akharun, dan sebagian yang lainnya mereka ragu. Wallahu taala alam bisawab. Naktabi bi hadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.